إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من النار. ثم أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كمالي كتاب الشكر لأبي الله سبحانه وتعالى dengan taufik dari Allah, Allah mudahkan kita untuk bertemu di dalam majlis yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipuji oleh Allah di hadapan malaikat-Nya. Ikhwani fi din, jazakumullah. Tema yang disampaikan yang disodorkan cukup berat untuk kita bahas pada kesempatan yang singkat ini. Tadi pada kuliah 6, tadi ada offer, Tadroid, ya Allah sudah memberikan panjang lebar mungkin usia mengenai pendidikan anak yang cukup penting. Di sini pada kesempatan ini, anak menambahkan beberapa hal yang sering kita hadapi. Walaupun mungkin kondisinya berbeda-beda, keadaan yang ditangani juga berbeda-beda, tidak salahnya kita pada kesempatan ini mungkin mengambil pelajaran dari apa yang kita dengar pada majelis ini. Kepada kita nanti mulai sebagaimana anak mengetahui anak adalah aset yang sangat berharga, karunia Allah yang tiada terhingga bagi kita, sekaligus ujian yang Allah berikan kepada kita itu bisa berupa kesenangan, bisa pula berupa hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan anak pada dasarnya mereka adalah kesenangan yang Allah berikan kepada kita, karunia yang wajib kita syukuri, anugerah yang harus kita pelihara, dan juga amanah yang harus kita jaga. Tetapi kelemahan kita sebagai manusia, ditambah dengan musuh-musuh yang ada di luar diri kita dan di dalam diri kita, membuat kita sering lalai menjaga amanah tersebut. Maka pada kesempatan ini, merupakan tazkirah bagi kita semua insyaAllah. Fa'inna zikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Anda mengingatkan kepada diri kita sendiri, anak sendiri, juga kepada ikhwan fiddin azakumullah. Hal yang pertama untuk kita ingat, sebagaimana dalam ayat muqaddimah yang kita baca tadi, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Yang kita diingatkan, diajarkan oleh para a'immah, para ulama, bertakwa itu dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Di antara perintah Allah tersebut adalah firman Allah yang sudah kita hafal. Sering juga kita ingat dan kita dengar, bahkan tadi siang dan sore pada waktu kita dengar juga. Allah berfirman dalam kitab yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah untuk diimani, buktikan keimanan kamu dengan menjalankan perintah Allah dalam ayat ini. Qu anfusakum, jaga dirimu, pelihara dirimu, ambil segala sesuatu yang bisa menghalangi engkau dari murka dan adab Allah dengan menaati Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan kemudian jaga pula keluargamu, anak istrimu dari neraka Allah. Ikhwani fiddin azakumullah, perintah yang pertama ditujukan kepada kita. Lepas kita sebagai seorang murabbi, seorang ayah, seorang abi, ummi, atau masih status sebagai anak, sebagai remaja, Allah perintahkan kita untuk menjaga diri kita, melakukan sesuatu yang bisa melindungi kita, menjaga kita dari murka dan adab Allah. Dengan menaati Allah, menjalankan perintah-perintahnya yang ada di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ketika kita menjaga diri dengan beriman, beramal saleh, membersihkan diri dari kotoran-kotoran kita, maksiatan-maksiatan, mulai dari yang syirik sampai yang kecil, dengan bertakwa kepada Allah, memperbaiki diri, memperbanyak ibadah, ibadah-ibadah wajib, na'am, sunnah, berupa puasanya, sholatnya, sedekahnya, dan yang lainnya. Itu kita gunakan, kita jadikan, kita jalankan untuk mendapatkan ridha Allah, agar terjaga dari murka dan adab Allah. Ini bentuk perlindungan yang paling utama. Bukan kita sekedar menjaga fisik kita dari luka, dari sakit. Kadang-kadang kita tidak jujur dan tidak adil. Luar biasa kita berani mengeluarkan, membelanjakan harta puluhan jutaan rupiah untuk mengobati penyakit-penyakit fisik yang menimpa kita. Tapi kita lupa untuk mengobati penyakit yang menimpa hati kita akibat kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan. Kadang-kadang kita menganggapnya sepi, menganggapnya ringan. Seakan-akan kesalahan ataupun dosa itu adalah sesuatu yang kecil. Padahal kalau kita mengajak kembali, membuka sejarah para salafun shalih radhiyallahu anhum, itu mengingatkan sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kami dahulu di masa Rasulullah SAW itu memandang dosa sekecil apapun itu seperti gunung yang siap runtuh menimpa diri kami. Sementara mungkin sebagian kalian menganggap dosa itu seperti lanas yang menancap di hidung, ditepis dengan tangan hilang. Luar biasa para sahabat dahulu menjaga diri mereka dari dosa. Sampai-sampai benar Diceritakan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dalam sebuah pertempuran hebat, tubuhnya yang tua, sudah di atas 80 tahun, Anas bin Malik mampu menjatuhkan seorang prajurit muda dari orang musyrik, dari kudanya. Prajurit muslim yang berada bersama beliau kaget. Seorang tua seperti ini mampu menjatuhkan seorang prajurit muda dari kuda, dari kudanya. Anas mengetahui kekagetan prajurit tersebut. Beliau berkata, Rasulullah, dahulu kami di masa muda menjaga diri kami dari maksiat kepada Allah. Maka di saat tua ini, Allah menjaganya untuk kami. Kekuatan itu masih tetap ada. Ikhwani fiddin azakumullah. Sebenarnya pangkal dari semua yang kita hadapi permasalahan-permasalahan, pertama dalam masalah mendidik anak ini. Kalau kita mau jujur, terpulang pada diri kita sendiri masing-masing. Kita yang menanam, kita yang memetik buahnya. Dosa yang kita lakukan tanpa kita sadari, bahkan mungkin yang kita sengaja dan kita tidak bertobat kepadanya, berbuah, berbuntut, menimbulkan akibat bukan hanya pada diri kita, berefek bukan pada diri kita, daripada keluarga dan anak, bahkan disebutkan oleh salah penafsir, bagaimana dinukil oleh Nusayyim dalam kitabnya Da'wat Dawa. Aku melakukan kemaksiatan kepada Allah, kemudian aku lihat asarnya pada tunggangannya, kendaraannya, tidak lagi mau menurut kepada dia. Lihat, membantah. Dia juga pada diri anak-anaknya dan istrinya. Maka ikhwani fiddin azakumullah, perintah tuang pusat umat likum nalam, pertama kali untuk kita tanamkan pada diri kita dan kita laksanakan adalah tubuh ya Allah. Kembali kita bertaubat kepada Allah dengan taubat dan nasuha, agar Allah perbaiki benar, bersihkan diri kita dari kotoran-kotoran kita dan memperbaiki keadaan kita di masa-masa berikutnya. Taubat kita dan kelalaian kita dalam mendidik diri kita terutama. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, jangan dianggap remeh. Rasulullah SAW sudah mengingatkan dalam riwayat, apabila seorang hamba yang mukmin itu melakukan dosa, nukisatul qalbi nuktatun sauda, ternoda hatinya dengan satu titik hitam. Ketika dia bertobat dan istighfar, hati itu kembali bersih, putih, bercahaya. Tetapi ketika dia mengulang, jatuh kembali dalam dosa dan dia tidak bertobat istighfar kepada Allah, titik noda itu bertambah, akhirnya menjadi hitam hati tersebut. Itulah ran yang Allah katakan dalam firman-Nya, kalla bal ran 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hitamnya hati itu tadi disebabkan oleh dosa yang kita lakukan, akhirnya berbuah. Kita tidak lagi ada rasa kasih sayang kepada anak, kepada keluarga, kepada mungkin hal yang ada di hadapan kita menjadi tanggung jawab kita. Menganggap ringan, tidak peduli dengan keadaan anaknya, keadaan istrinya. Lebih parah lagi, na'udzubillah, keluarganya berbuat maksiat, berbuat dosa, dia dukung, dia berikan fasilitas. Ini adalah satu penting yang pertama sekali harus kita ingat, ikhwan fiddin azakumullah. Ampunkanlah kami naro kita yang melakukan lebih dahulu, sebelum kita melakukannya, mengarahkannya kepada keluarga kita, diri kita untuk kita perbaiki. Dalam nasihat-nasihat yang selalu kita dapatkan dari para asatidz, para ulama, ibda' bi nafsik, dahulukan dirimu, mulai dari dirimu. La tanha an khuluqin ta'ti mithla 'arun 'alaika idza fa'ata 'azimu. Jangan kamu larang dari satu perilaku sementara engkau melakukannya. Aib bagi dirimu kalau enam, aib yang besar bagi dirimu kalau kamu melakukan yang semisal. Kita melarang, kita yang melakukan. Itu kata penyair. Mungkin dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bagaimana seorang yang khususnya terburai di dalam jannah, di dalam neraka. Khususnya terburai di dalam neraka, berputar-putar seperti keledai di penggilingan. dikenali orang-orang. Ya Tuhan, ada apa dengan dirimu? Bukankah engkau dahulu yang mengajak kami, memerintahkan kami kepada kebaikan? Bukankah engkau dahulu yang melarang kami dari kejelekan? Nah, dahulu aku memerintahkan kepada kebaikan, tapi aku tidak melakukannya. Dahulu aku melarang kalian dari kejelekan, tapi aku justru melakukannya. Buat. Itu yang pertama yang harus kita ingat. Panisidin agar mulut. Terhadap anak, apalagi. Terhadap umat, lebih-lebih, terhadap anak, apalagi. Lebih-lebih juga. Apalagi anak-anak kita sekarang ini, kita arahkan untuk belajar. Nah, menghafal Al-Quran. Menghafal hadis. Mereka punya senjata untuk menghujat kita. Kita perintahkan mereka untuk sholat di masjid, untuk taat pada Allah, untuk jujur, untuk hal-hal yang baik. Dia sudah punya dalil. Nah, kalau dibalikkan kepada kita, ya Abu, kabur makan hingga Allah yang takul malah tak'an. Sangat besar murka Allah. Kamu mengucapkan apa yang tidak kamu perbuat. Atak nurul dan nasa bilbiri wa tansol lampusa kumuantum katmina kita. Apa lata akhilun? Apa jawab kita? Kamu mengadu dan merintahkan kepada kebaikan. Aku nurul kepada kebaikan. Tapi aku lupa diri sendiri. Kalau dia santun dengan bahasa seperti itu, apa yang kita jawab? Kemana kita dengan ayat ini, dengan dua ayat ini? Mungkin kita bisa bantah. Ya sudah, kamu yang kerja, aku yang menghafal Quran. Aku yang belajar. Seperti itu, jawaban ini, jujur kita katakan, kita sering lupa. Anak-anak kita sudah punya dalil, bukan? Panitia yang semula, kita yang lebih dahulu memperbaiki diri. Kita bertobat kepada Allah dengan taubat dan nasuha yang menggugurkan, yang menghapuskan dengan taubat tersebut, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita memulai sesuatu itu dengan hal yang baru. Yakin. Dengan taubat dan nasuha ini, dan Allah akan perbaiki diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan apa yang sedang kita hadapi. Permasalahan-permasalahan baik dalam masalah da'awiyah ataupun yang lain. Dan yakin, yang kita sekarang ini, sebelum kita yang sekarang ini bertobat kepada Allah yang sedang kita hadapi permasalahan-permasalahan dengan keluarga, dengan anak, istri, dengan teman, dengan pekerjaan, dengan tetangga, lingkungan, bahkan dalam dakwah adalah buah dari dosa dan kesalahan kita yang kita belum bertobat kepada Allah. Maka ini yang pertama, semoga. Kubulillahi ayyuhal mu'minun. Janganlah untuk telepon. Buahnya, sebabnya, kemenangan dan kebahagiaan. Bahagian apalagi yang kita harapkan ketika kita mendapatkan anak di hadapan kita menjadi anak yang saleh, salehah, istri yang salehah dan menyenangkan, pekerjaan yang mudah, tetangga yang baik, jauh dari fitnah, hati yang tenang dan lapang, mudah untuk beribadah kepada Allah. Apa yang diharapkan seorang mukmin lagi setelah dia merasakan seperti ini? Rindu bertemu dengan Allah, selesai sudah. Panik dengan Allah. Taubat. Ini yang pertama sekali kita jalankan. Dari pengamalan ayat ini, hu'amfusakum wa'alaikum na'ah. Kita jaga diri kita dari neraka Allah. Sebagaimana kita jaga untuk tidak sakit. Untuk tidak terjatuh, untuk tidak terluka. Dan kemudian kita pun jaga keluarga kita dari mereka. Kita didik mereka. Kita bina mereka. Kita jauhkan dari mereka sebab-sebab yang mengantarkan mereka kepada kehinaan dunia dan akhirat. Dari neraka Allah. Dengan membimbing mereka, mengarahkan mereka kepada apa yang diridhoi oleh Allah. Dengan ilmu-ilmu yang bisa membersihkan hati dan jiwa mereka. Yang hanya ada pada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ilmu fikihnya tentang halal haramnya. Ilmu hadis tentang sunnah Rasulullah SAW dan tentang Al-Quran, ayat-ayat Allah, tentang tafsir. Ini yang akan membuat mereka suci hati dan jiwanya. Kepada ini kita arahkan mereka. Kita lebih dahulu untuk menghayatinya. Kita lebih dahulu melangkah sebelum kita mengajak mereka. Ibda' binafsik, dahulukan dirimu. Antum ingat pelajaran pertama ketika antum mulai ngaji, mengenal dakwah salafiyah. Yajibu alaina ta'allumu arba'a masail. Qala la wajib untuk kita mengetahui empat perkara. Al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu dinil Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil Islam bin adillah. Kemudian yang kedua, al-amal bihi, kita lebih dahulu mengamalkan apa yang kita pelajari. Kita yang lebih dahulu mendapatkan perintah ini, ku ampun satu. Apa yang sudah kita lakukan untuk menjaga diri kita dari neraka Allah, dari azab Allah, dari murka Allah. Baru kemudian kita dakwahkan. Yang ketiga, dakwah. Menyampaikan kepada mereka, kepada siapa yang berhak, yang terdekat dengan kita. Rasulullah mengingatkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Lebih-lebih kepada anak. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Anda ingin selamat, lebih-lebih Anda harus punya harapan. Kita harus punya harapan kuat buat anak itu juga selamat. Jangan sampai mereka menjadi hujjah Allah atas kita untuk kita diadab oleh Allah. Karena kita melalaikan mereka, melupakan mereka. Kita mau selamat sendiri, anak dan istri kita saja. Terserah-serah makin mereka tidak mengenal Allah, tidak mengenal agamanya, tidak mengenal Islam, tidak mengenal nabinya. Nah, kita mengikuti tanggung jawab yang besar kepada kebijakan dan kemulah. Kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setelah kita menghadapi yang demikian, melakukan yang demikian, kita berusaha mendidik dan mengajari anak-anak kita. Kita ajak mereka untuk kenal kepada Allah, kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian kepada Islam. Tentu dalam hidup, yang namanya ujian juga bertubi-tubi. Dan sunnatullah, ahadu dan nas, ayyutraku, ayyakulu, amanna wa humlai, yustam. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan diri mereka beriman dan tidak mendapatkan ujian? Sunnatullah diuji manusia itu dengan berbagai macam ujian. Kadang orang itu diuji dengan kesenangan dia bisa lolos selamat, tapi tidak lolos dalam menghadapi ujian yang jelek, yang tidak menyenangkan. Atau sebaliknya, ini diakui. Seperti tersebut diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kami diuji dengan kesulitan, kesempitan. Kami bisa menahan sabar, bertahan, tetap di atas agama Allah, tetap di atas sunnah. Tapi ketika kami diuji dengan kelapangan, kelonggaran, kesenangan, lam nakbir. Subhanallah. Setingkat beliau radhiyallahu anhu. Bagaimana dengan kita? Yang beliau sendiri subhanallah mewakafkan dirinya untuk jalan Allah. Dunia datang kepada beliau tapi tidak masuk dalam hati beliau. Cintanya, rindunya kepada Allah dan Rasulnya luar biasa daripada beliau nah, terhadap hartanya. Walaupun itu dikatakan oleh paling ahli sejarah, seandainya beliau membuka batu, itu pasti batu manaja dan emas di bawah. Berhasil sebagai petak-enam, pedagang. Beliau mengatakan ini, kami diuji. Dengan kesulitan, kami bisa sabar. Tapi ketika diuji dengan kesenangan, kami tidak sabar. Ikhwan fillah rahimakumullah. Anak adalah salah satu di antara ujian yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau kita mau mengawasi diri dan meriksa diri kita sendiri juga, kita kembalikan kepada diri kita. Nah, kita akuilah, walaupun mungkin kita hitung-hitung, kita periksa sampai pusing memikirkannya, mungkin kita tidak pernah berbuat dosa atau berbuat salah. Tapi siapa manusia yang tidak berbuat salah? Artinya di sini kita, akui. Sekecil apapun mungkin yang terjadi yang kita hadapi dalam permasalahan menghadapi anak itu adalah buah dari dosa yang mungkin kita lupa untuk istighfar pada Allah. Atau belum lama kita lakukan dan kita lupa untuk taubat kepada Allah. Ini yang pertama. Dan permasalahan menghadapi yang terjadi pada anak-anak jika kita bersama mereka banyak. Kita sudah membuatkan memenuhi hak mereka, di antara hak mereka kita buatkan, kita sediakan untuk mereka bid'ah shalihah. Kita pilihkan di sekolah teman-teman yang baik, lingkungan yang baik. pendidikan yang baik dengan guru-guru yang baik menurut kita. Ikhwan as-salafiyin, mu'ad as-salafiyin, mereka yang terdiri di mahat-mahat salafiyin. Nah, terbina di atas akidah salafiyah yang fakihah. Nah, akhlak yang karimah. Itu kita pilihkan untuk mengajari anak-anak kita. Lingkungan kita buat, alhamdulillah. Tapi namanya mereka bergaul. Kan tidak di tempat di mana dia ada ibu dan umi dan abinya. Dia punya saudara di tempat lain. Dia diajak oleh abinya dan uminya untuk pergi safar ke tempat famili, ke tempat saudaranya, atau mungkin sekedar untuk menghibur dia. Jalan-jalan, dia melihat, dia mendengar. Keluar dia mungkin beberapa ratus meter dari lingkungan kita, dia dengar ucapan, dia lihat pemandangan yang salah. Bercampur. Sudah kita isi. Dia di mahat, di tempat dia belajar dengan hal-hal yang baik. Pulang, keluar, kita harus benar. Pulang masuk rumah lagi, ternyata kita harus bongkar pasang. Selalu begitu. Hari-hari begitu. Ujian buat kita. Nah, tapi kadang-kadang masalah tersebut ada yang bertambah karena kita kesibukan kita juga lupa untuk segera menangani. Bertambah-bertambah. Nah, akhirnya seperti karatan besi. Ketika besi itu sudah semakin tambah karatnya, susah untuk dibersihkan kembali kecuali dengan masukkan kembali ke dalam penggilingannya, mesinnya itu dibersihkan. Bakar kembali, dilebur kembali. Nah, tapi insya Allah yang demikian tidak sampai kita, mudah-mudahan tidak sampai kita menghadapi yang demikian. Ikhwan fillah jazakumullah pada kesempatan ini. Sebetulnya yang menjadi kunci masalah terjadinya mungkin munculnya masalah-masalah pada anak. Kembali secara jujur kita katakan dari kita. Kesalahan kita. Kesalahan kita. Minimalnya kita kadang-kadang langsungnya dilalai. Terlalu besar kesinambungan kita kepada anak. Nah, kepercayaan kita kepada mereka, walaupun mungkin pada tingkat tertentu sebetulnya ini memang tidak salah, cuma kita ingin. Hal yang namanya anak, dia sudah dalam keadaan lingkungan yang bersih, terjaga, terkontaminasi, itu akan berbuat. Sebagaimana yang antum tahu, hati manusia itu diibaratkan oleh Ibnu Qayyim seperti kertas yang sangat putih atau kain yang sangat putih atau seperti kaca yang sangat dingin. Nah, sesungguhnya kesalahan dan dosa itu bermainnya di sini, efeknya adalah pada hati. Ketika hati itu sudah ternoda sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi, dia menjadi tertutup menjadi orang, itu buahnya luar biasa. Ketika tidak di titik tidak dihilangkan dengan istighfar dan taubat, bertumpuk-bertumpuk akhirnya berlanjut. Maka jangan salahkan kesesatan dan penyimpangan di luar sana pada ahli bid'ah. Kemungkinan besar bermula dari sampai pada tingkatan kekafiran, buahnya 6, buah dari kemaksiatan ini. Jadi ketika mereka pertama kali menolak kebenaran yang datang kepada mereka, Allah menyatakan sebagaimana disebutkan oleh Allah, alam mazahu azarallahu kulubah. Nah, ketika hati itu sudah seperti itu, sedikit banyak, walaupun tidak sampai pada tingkatan kekafiran, tapi pada tingkatan tertentu dia akan menolak yang namanya kebenaran. Apa? Minimalnya kalau dia betul-betul adalah orang yang menjaga hatinya, akan terasa. Nah, terlihat noda tersebut seperti diceritakan oleh ulama salafnya tadi. Dia melihat pembangkangan keingkatan dari penentangan dari tunggangannya pada tingkatan yang kemudian kita. Maka yakin apa yang kita hadapi dalam kasus 6 menghadapi anak bermula adalah dari anak. Maka yang mulai 6 awal langkah yang pertama sekali harus kita perbaiki adalah diri kita dengan taubat dan istighfar pada Allah. Kemudian kita lihat permasalahan tersebut. Kadang kasus-kasus anak itu Ya, namanya mereka dalam usia-usia tertentu, ada mereka yang memang sekedar untuk mencari perhatian, atau karena mungkin ikut-ikutan, karena pergaulannya tadi. Sampai pada tingkatan tersebut, tingkatan yang lebih, usia mereka semakin bertambah, kasusnya juga sudah mulai berat. Fitrahnya sebagai manusia, yang laki-laki, dengan fitrahnya sebagai laki-laki, sudah mulai kenal ingin kenal pasangan. Yang perempuan juga demikian. Pada tingkatan-tingkatan seperti ini tentu berbeda menangani anak tersebut. Kalau di dalam mahat, beda lagi, ada lagi mungkin kasus-kasus yang mungkin pernah dihadapi oleh sebagian ketua. Nah, di tempat kita, di sebagian bukan di anak, cerita dari sebagian saja. Kadang-kadang anak itu merasa sudah belajar, sudah membaca. Sehingga kadang-kadang apa yang disampaikan oleh ustazahnya itu dianggap menghilang. Nah, ini sudah tahu saya. Sekarang yang lebih menggurui ustazahnya. Nah, ini juga sebenarnya permasalahan. Kalau ini berkembang terus, dibiarkan, muncul ujubnya. Ujubnya kemudian apa? Kibirnya. Akhirnya memandang rendah ustazahnya. Memandang rendah gurunya. Ini kembali kepada kita sebagai murabbi dan murabbiahnya, untuk kita untuk kembali mungkin memeriksa diri dan kemudian melihat, menuntut kita juga untuk menambah ilmu kita tentang apa yang kita pelajari atau apa yang kita lihat dari keadaan anak tersebut. Tidak semua anak itu penanganannya sama, dan mereka mempunyai jiwa yang berbeda-beda walaupun dari satu indung telur yang sama. Kembar siam atau kembar satu telur dari ibu dan ayah yang sama. Sebagaimana bedanya? Nah, mungkin kita kenal enam dalam nama kerahiyat yang diberikan setiap dari Bani Israel, kita Habil dan Qabil. Habil dan Qabil dari satu ayah dan ibu. Tapi lihat bagaimana perbedaannya. Seperti itu juga yang kita hadapi dalam keluarga kita. Anak-anak itu berbeda. Cuma yang harus kita ingat, Tuhan Yesus dan Rasulullah, beberapa hal yang harus kita hilangkan ketika menangani kasus anak tersebut. Subnar, menghilangkan dinding antara kita dengan dia. Pembatas, jangan ada kerenggangan jauh antara kita dengan anak. Jangan buat anak itu yakin padahal ayah dan ibunya ada di hadapannya. Kok bisa? Ada kasus. Nah, terasa betapa pedihnya seorang anak sambil menangis cerita kepada ibunya. Melihat temannya ini dia digonceng sama abinya. Aku tidak pernah. Terasa tidak? Subhanallah, ada adiknya tapi tidak pernah membawa. Dia sudah yakin sebelum dia kehilangan adik. Sebelum adiknya meninggal. Tidak ada hubungan dekat dengan ayah dan ibu. Begitu juga dengan seorang ibu. Kadang-kadang dia melihat betapa di luar dia melihat anak-anak itu bermanja dengan ibunya, dengan umminya. Menggondelin umminya dengan manja, dengan riang, dengan senang. Sementara dia tidak merasa tidak pernah dekat dengan umminya, tidak diperhatikan oleh ini. Umminya sibuk dengan makna, masakan, dengan urutan mengurusin abinya, atau pekerjaan. Ada yang anaknya disitipkan ke babysitter, ada yang mungkin di nawabri panjatuhan atau di pembantunya. Jauh. Dan ini kasus ini sering kita lihat. Di kalangan orang awam. Dalam bilang mudah-mudahan di kalangan salah sih tidak ada. Tapi kalau ada, maka ini harus segera dihentikan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Yang paling penting itu memang cara membuka hubungan dengan anak. Dekatan batu. Dia adalah belahan dari diri kita. Pernah sampai terjadi suatu ketika di kalangan anak remaja sama. Tertulis di buku-bukunya, di tulisannya, dendam kesumat terhadap ayahnya. ingin kalau bisa menang ayahnya mati, membunuh ayahnya, sampai bisa setingkat seperti itu. Sampai kemudian diingatkan, kalau engkau ingin menumpahkan darah yang di sini, kamu tumpahkan dulu darahnya yang di sini, karena darah yang di sini berasal dari sini. Artinya menunjuk ke darahnya. Sampai terjadi seperti itu, dan kemudian, nah, sudah mulai ada, nah, perubahan dari jadi, ya. Yang sering terjadi yang perubahan sekarang ini, kasus-kasus melanda anak-anak kita yang sudah remaja, kondisi binatang. Mereka merasa sudah punya, bisa berpikir sendiri. Apalagi kalau mereka punya, merasa punya keterampilan sedikit, sudah bisa cari uang sendiri, sudah, Masya Allah. Seakan-akan tidak peduli lagi dengan umi dan abi. Tambah lagi kalau misalnya dia pernah belajar, diingat kandungan Allah dengan jangan bermaksiat, jangan kita yang tidak ini dibantah dengan dalil. Kalau saya buat dosa, buat maksiat kan untuk diri saya sendiri. Iya. Pakai dalil. Wala tadziru waziratu wizra ukhra. Betul nggak? Ya, itu kan untuk tanggung jawab saya. Ingatkan coba, ya, benar dalilnya. Tapi itu bukan sekarang, nanti di akhirat dalil bertumbuh. Kalau sekarang, pernah ingat kasus Rasulullah menceritakan tentang kapal, bagaimana penumpang kapal itu, yang satu ingin minum, wah, daripada kita mengganggu orang yang di atas, mendingan kita lubangi kapal yang di bawah. Kalau tidak dicegah, dia siapa yang tenggelam? Bukan dia sendiri, ya. Semua satu kapal itu tenggelam. Seperti itu dalam rumah tangga. Ini mengingatkan, kadang-kadang anak kita yang sudah belajar itu cerdas. Nah, cuma kadang dia tidak bisa menempatkan pergaulannya, kadang-kadang membuat dia ingin, nah, menempuh darinya, aku bisa. Hal yang seperti ini yang harus kita tanggap. Yang kadang-kadang yang sering salah itu kedisiplinan yang kaku yang kita buat dia diterapkan dalam rumah. Kurang komunikasi dengan anak ini yang sering juga sih kita anggap ada sih. Anak aku ini, nah. Nah, ini yang terjadi, nah, kasus ini, nah, pernah juga, nah, kami alami. Tapi subhanallah, saat sudah mulai dekat, saya memang hari luar biasa semangatnya untuk menjauhkan anak itu dari orang tua yang luar biasa. Nah, saat sudah mulai bisa mendekat, merangkul sang anak, ya, ini kasih anak kita yang sendiri, anak bawa, ya, sudah terlalu, anak bangunkan malam. Masya Allah, ya, kalau bangunkan malam. Subhanallah, begitu selesai Ramadan, kalau tahu sudah di bumi yang jauh. Saya ingin senang, artinya, ini gambaran, ketika, ya, hanya salah satu di antara usaha yang anak lakukan, nah, bagaimana pun tahu, untuk merangkul, ya, anak dan seperti ini, yang berkaitan dengan masalah juga. Subhanallah, sudah mulai terbuka. Anak tidak pernah SMS itu doktrin. Ya. Jangan sekali-kali menasihati dia dengan cara doktrin. Kamu harus begini, tidak ada lagi masalah. Ajak dia berpikir dengan logika yang dia makna. Penalaran yang ada pada dia. Kecerdasan dan ilmu yang ada pada dia. Tidak lagi kita bisa menerapkan, ayo bangun. Atau hal tidur. Kita tanya kepada mereka pernah. Ini waktunya apa? Tidur apa main? Waktunya tidur. Ayo, sekarang wudhu. Nah, terapkan sunnah. Ayo kita tidur. Tidak lagi bisa kita. Ayo tidur. Apalagi kalau pakai rotan. Sudah tidak zaman lagi. Karena kekerasan itu sebenarnya sebagaimana kata Rasulullah. Kristen itu kalau ada pada sesuatu, dia akan menghiasi sesuatu tersebut. Kalau dicabut, maka akan terburuknya. Bukan kebaikan yang kita dapatkan dengan kekerasan dan kasaran ketika kita mendidik, membina anak-anak, apalagi yang bermasalah. Itu dalam hal apa? Mungkin kenakalan-kenakalan yang dia ingin menunjukkan jati dirinya. Saya juga bisa. Saya juga tahu. Nah, bukan hanya mereka yang di luar itu yang tahu musik. Saya juga bisa main musik. Bukan mereka saja yang tahu. Nah, apa? Aku juga tahu apa. Perpergaulan. Nah, ini jadi catatan buat kita. Nah, hal yang seperti ini tidak lagi kita bisa mendoktrin mereka. Kita memantau. Ya, sempatkan untuk duduk. Memang ini berulang kali oleh senam. Karena dinasihati. Berapa satu atau bil. Alhamdulillah, perkembangan juga. Dan ikhwah di sana. Coba dekat kita. Itu yang laku. Dikasih. Tapi tidak lagi untuk mendoktrin. Kalau tidak malam-malam seperti ini keluar, umumnya khawatir. Mana anak ini? Anak-anak sudah. Nah, insya Allah. Dia tidak kemana-mana. Paling kemungkinan itu sama. Anak-anak, di mana mas? Pasti salgi. Nah, sudah, jangan pulang ya. Jangan larut. Insya Allah. Tidak. Kamu harus pulang. Jangan yang jauh-jauh. Tidak lagi seperti itu kita berbuat. Nah, kadang-kadang sambil apa namanya, mungkin dia di luaran, berikan tamsil-tamsil yang membuat dia sadar. Kadang-kadang dari jawaban itu memang nampak, kadang-kadang anak itu dia berpikir. Anak pernah memberikan sebuah perumpamaan. Gimana ya kalau misalnya artinya pohon yang tidak berbuah, bertahun-tahun ditanam gak juga berbuah, ini gimana? Ditebang atau dirusak atau di apa yang dibakar ini? Jangan di, kan bagus jawabannya, enak deh. Jangan di, dirawat, kasih pupuk lagi biar berbuah. Gimana kalau kita benar, kita belum melihat gimana yang ada di dada kita ini kok belum berbuah ya. Masya Allah, 2-3 hari ini mau terdengar suaranya, melantunkan hafalan yang masih ada. Ya, tenang, sejuk ya, masya Allah. Tapi subhanallah namanya syaitan lupa bila ingat tambah oleh. Nah, tapi memang perlu istimrar terus, memang terus. Nah, ya, sementara ini barangkali kita berusaha untuk membuat dia teralihkan dari teman-teman yang buruk. Sebagaimana diingatkan oleh Rasulullah, terjaga dia dari pergaulan yang jelek. Bagaimana perumpamaan yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis Abu Musa Al-Ashari. Nah, ya, maka menjadi sifat sama saling hamil, kehamil ini teman duduk yang baik itu seperti pembawa misi. Nah, ini yang kita pilihkan, ini yang kita pantau. Nah, ini yang kita pantau dari diri, jangan sampai jauh. Ya, mungkin kita tanya bukan dengan mencurigai. Tidak pantas dan tidak boleh kita untuk mencurigai dia. Nah, buat momen-momen mungkin kedekatan, apanya kesempatan untuk kita ngobrol, walaupun mungkin kadang-kadang karena sudah ada semacam mungkin apa ya, permusuhan namanya, tanda petik ini, agak jauh, sulit untuk duduk berdua lewat SMS. Tanya keadaannya, gimana kabarnya? Nah, jawabannya masya Allah. Doa. Sering. Nah, ini yang paling juga yang kita ingat peringatkan di sini, jangan keluar dari lisan kita caci maki. Ejekan terhadap anak. Rasulullah mengingatkan kita, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci seorang muslim itu kepastikan. Dan memerangi adalah kekufuran. Bagaimana kalau ditujukan kepada anak? Anak kan juga anak kita, apalagi muslim juga. Lebih tidak pantas, bahkan Rasulullah mengingatkan, jangan kamu mendoakan kejelekan untuk di terhadap dirimu. Kalau bertepatan dengan Allah mengabulkan doa, jadi dasar kamu nakal. Subhanallah, tepat Allah mengabulkan doa, jadilah anak itu nakal. Jangan salahkan dia. Kita sudah mendoakan dia sebelum dia berbuat. Seperti diriwayatkan. Nah, kadang-kadang anak itu dia durhaka itu mengikuti abahnya. Artinya abahnya sudah lebih dahulu durhaka sebelum anaknya durhaka. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah beliau. Ya, mengadu seorang ayah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa anakku durhaka? Nah. kurang adabnya. Pokoknya enggak, lengkap sudah pengaduan. Dipanggil anak tadi sebelum, nah, Umar berjelas marah, tapi dipanggil anak tadi. Kenapa kamu? Kok durhaka kepada ayah? Kenapa sikapmu seperti itu terhadap ayah? Ya Amirul Mukminin, apa hak anak yang harus ditanggung oleh orang tua? Dia, nah, diterangkan oleh Umar bin Khattab, dia harus memberi nama anaknya yang baik. Dia harus memberikan lingkungan yang baik. Dia harus memberikan ibu yang baik. Jadi sebelum nikah, untuk dapatkan ibu yang baik, para sahabat, hanya ini tadi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bina diri dahulu, baru nanti dapatkan salihah. At-tayyibat at-tayyibin, ya Allah. Iya kan? Nah, at-tayyibun at-tayyibat. Kemudian apa? Umar bin Khattab berpaling menghadap sang bapak. Ketika anak ini menjawab, ya Amirul Mukminin, dia tidak pernah memberikan itu kepada saya. Nama bukan nama yang baik. Lingkungan juga tidak baik, pendidikan juga tidak baik, ibunya juga bukan. Nah, wanita yang salah. Lengkap sudah. Umar marah kepada sang bapak. Ternyata sebelum anakmu durhaka, kamu sudah durhaka lagi dahulu kepada anakmu. Jadi semua itu berpangkal dari sebenarnya kita yang menjadi sebab. Nah, maka kita kembalikan kepada diri kita apa yang menjadi kekurangan. Nah, ini juga masuk dalam bab yang 6, mungkin pengertian yang disebutkan oleh Allah dalam ayat. Wa makna ma'asabat min musibati fadhi maka sabat aidikum. Nah, apa yang menimpa kalian, musibah yang menimpa kalian itu tidak lain adalah karena perbuatan tangan kalian. Apa kita hadapi? Musibah, kenakalan anak, musibah. Kalau ini dianggap musibah, berarti sebabnya adalah kita yang berbuat. Kita itu adalah kesalahan kita. Cara kita mendidik dia, menyikapi dia, bergaul dengan dia, memilihkan lingkungan, mungkin memilihkan ibu atau memilihkan anak, apa nama, yang tidak. Maka, kalau itu tidak ada pada kita, maka tinggal yang lain. Kita melihat apa yang terjadi pada anak. Perkembangan-perkembangan itu yang sejak dia mungkin tahap-tahap usia emas kata mereka umur 3 tahun. Ya, mungkin di saat-saat kecilnya itu tertanam dia melihat kita. Wah, abi kalau sudah marah piring terbang. Sendal melayang atau mungkin pintu jebol. Ya kan dia melihat atau mungkin sedikit anu dia melihat kakaknya ataupun nah, ini pesan. Abi suaranya kan akhirnya dia juga melihat seakan-akan itu tertanam direkam oleh anak. Nah, direkam oleh mereka. Sehingga kalau misalnya dia marah balas kepada kita, jangan salahkan dia. Nah, kita sudah berbuat lebih dahulu. Nah, ini tinggal kita kembali. Nah, kita mungkin membiasakan kalau misalnya kita menghukum dia, kemudian terayun tangan, ataupun mungkin kita membentak anak. Bagaimanapun keadaan dia, dia adalah anak. Kalau dia masih belum lagi menangkapnya, yang mengingat balita ataupun masih di bawah 10 tahun ataupun belum balik, bukan sepantasnya untuk kita berikan celaan, teguran yang kasar ataupun pukulan selain apa? Dalam masalah apa? Salat, karena ini diperintah oleh Rasulullah. Memang kepasan dari salat itu memang jauh cepat. Jangan sampai dia mungkin menyia-nyiakan salat. Ya, dan beberapa kasus yang kalau kita lihat kepada jujur orang-orang yang tidak bersama kita dalam di mana sesmanhat ini seringnya adalah orang-orang yang banyak sholat, menyia-nyiakan sholat. Kadang-kadang mungkin waktunya selalu jadi masbuk. Nah, masbuk terus atau kadang-kadang yakni sholatnya itu tidak dia perhatikan. Nah, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, ya, mukamilatnya, dia tiada. Tidak sebagaimana perintah Allah, ya, aqimish shalah, tegakkan dirikan sholat, yang namanya tegakkan dirikan sholat itu kokoh, tegak berdiri. Nah, betul-betul sempurna, tidak aku. Yang betul-betul menjadi tanda anil khasyai wal muntab. Nah, ikhwan ikhidin azakumullah. Ada 6 hal ini, yang menghalangi kita untuk bergaul dengan anak. Sehingga kita harus buang yang seperti ini. Yang pertama tadi sudah disebutkan kibar. Yang harus kita buang dari perilaku kebiasaan kita itu kibar, mencaci, mengejek. Bagaimana dalam larangan hadis 6 Rasulullah tadi. Kibarul muslim kusuf. Wa kitaluhu kufrun. Maka jangan mengejek anak. Kamu nakal. Apalagi bandel. Apalagi kalau misalnya dia mungkin terdengar ngambil sesuatu dari tempat tetangga, permen atau mainan, ya tidak layak untuk kita katakan kamu mah. Tidak. Ya. Dia bukan itu. Kalau dia misalnya seperti itu berarti kita menuduh diri kita sendiri. Nah, ya barangkali kita bisa jadi, nah anggapan orang abisnya ngajarin. Nah, kan tidak begitu. Baik. Yang kedua, sufria. Merendahkan anak. Larangan. Secara umum Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu, la yasakhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Allah. Mestinya kita kadang-kadang berkaca pada anak. Kita berkelimang sudah dengan mulai dari SD, sekolah sampai SMP sampai kuliah. Nah, berapa apalagi kita dapatkan? Anak, Masya Allah. Lahir dia, kita menjaga lingkungannya, kemudian dia duduk. Majelis yang menunggu diberkahi Allah, menghafal Al-Quran, bahkan lebih hafal dari kita. Banyak hadis yang dihafal. Nah, dari sisi mana kita merendahkan dia? Kenakalan dia. Wajar dalam usia dia anak-anak. Nah, dari sisi mana kita merendahkan dia? Apalagi ada ayat ini. Layak sering kaumin asa ayatunu khairan minum. Bisa jadi mereka lebih baik daripada yang merendahkan anak jelas. Dari manapun mereka tentu lebih baik keadaannya daripada kita. Sudah terbina dia dalam keadaan di atas manhaj yang salih, akidah yang sahih. Hanya karena mungkin kelalaian kita dia jadi seperti ini. Nah, yang ketiga, al-laun wa-taufir. Mananya bersama dengan sibab tadi ya, lewati. Yang keempat, haram. Teriak-teriak meneriaki anak. Marah-marah atau menegur atau nasihati, teriak-teriak. Rasulullah bukan tipenya orang yang, salah satu di antara sifat Rasulullah kan tidak. Nah, itu teriak-teriak. Bagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Bahwa sifat Rasulullah yang disebutkan di dalam Taurat, beliau tidak suka berteriak-teriak di pasar. Nah, dan juga dalam keseharian beliau tidak pernah. Nah, melakukan yang demikian. Kemudian yang sering membandingkan dia dengan yang lain, mukarana bil akhirin. Jangan. Kamu kalah sama tujuan anak, tangga anak tuan yang lain, atau dengan kakaknya, atau dengan adiknya. Nah, sekarang ini sering yang kita lakukan, ini tidak pantas sebenarnya. Anak itu memang, itu punya kelebihan sendiri-sendiri masing-masing. Ada yang mereka mungkin punya kemampuan cepat main-main, Masya Allah, ini kakaknya ngapal, baca, dia main-main di sini sudah apa? Bisa seperti itu. Potensi dia yang lain berangkat di dalam halal mana? Anak sering menyampaikan anak-anak sangat kiri ini jenius. Bukan lagi cerdas saja, jenius sebetulnya. Bapaknya ketika mau menikah, Masya Allah, jaga diri. Umumnya juga jaga diri bertemu dengan mawaddah rahmah, taqwa Allah. Lahir anak yang soleh-soleh dijaga dari barang yang haram, makanan yang haram, dalam lingkungan yang soleh. Gimana tidak cerdas? Ini saja sudah menunjukkan apa? Hatinya sudah cerdas, mampu dia menghafal dalam usia 8 tahun, 9 tahun, hafal Al-Quran. Kan luar biasa. Nyatanya apa? Enggak belajar dia komputer, jago dia main komputer. Ya enggak? Iya, enggak. Enggak pernah kursus apa, montir, jago dia mengetahui mesin, motor bapaknya, terapinya. Iya. Jadi dalam tingkatan seperti itu, bahkan, bisa lebih dalam hal mungkin, baca. Kemudian yang ketujuh atau yang berikutnya at-tahdid mustamir. Ini yang harus kita hilangkan. At-tahdid al-mustamir. Ancaman yang terus-menerus selalu mengancam. Nah, ini kita bahas. Ya. Dalam Al-Quran juga Allah memberikan enam tuntunan kepada kita. Nah, selalu ada pasangannya. Tahdid wa tahdid. Nabdi' ibadi anni anal ghafurur rahim. Ini tahdid kan? Berikutnya apa? Wa anna adzabi huwal adzabul alim. Selalu demikian. Nah, maka demikian pula terhadap dalam mendidik anak juga demikian. Tidak setiap-setiap saat kita mengancam mereka. Awasan kalau seperti ini. Diganti. Kalau kamu bisa seperti ini, kasih hadiah. Itu membuat anak itu bangkit. Nah, karena anak, namanya anak, ayah harta yang remaja, itu kalau dibangun diumpak-umpak, tahu ya, diumpak-umpak. Artinya dibombong, ya. Dipuji-puji, diangkat-angkat, itu semakin besar percaya dirinya, dia siap untuk melakukan. Kamu bisa, insya Allah. Ya, kamu bisa. Kamu seperti ini bisa, apa, satu halaman aja bisa, apalagi dalam satu lembar. Kalau bisa kamu misalnya apa lagi, misalnya kadang-kadang ingin mengajari dia untuk tertib di masjid. Coba, kalau kamu bisa nanti sampai di masjid dalam keadaan berada di staf, langsung, nah kemudian ini, kita pulang beli ini. Semangat, Bu. Ya? Nah, ini yang mungkin jarang-jarang yang kita lakukan. Kalau yang sudah ada, teruslah. Ya? Niatkan karena Allah. Dan karena sayang kepada dia, insyaAllah menjadi mendapatkan pahala. Ya? Menambah kedekatan dengan dia. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita ingatkan supaya kita buang, kita hindari dalam kita bergaul dengan anak. Nah, misalnya begini, Alhamdulillah. Nah, hal-hal yang seperti ini tadi, yang benar, kembali kita garis bawahi lagi, yang paling penting yang keenam untuk menangani hal-hal yang enam, sila pada anak, kita menjadi hubungan dengan kedekatan kepada dengan mereka. Kalau kita mungkin mengatakan, bagaimana caranya, bagaimana bisa, kembali, awal kita lakukan adalah kubil Allah. Tobatlah kepada Allah. Perbaiki diri kita dengan hubungan kita dengan Allah. Karena yang memberikan cinta, masukkan cinta dalam hati kita adalah Allah. Yang memiliki cinta itu adalah Allah. Memiliki rahmat itu adalah Allah. Allah yang membaginya, minta karunia kepada Allah. Hubungan kita dekat dengan Allah. Dengan yang lain pun akan didekatkan. Para ulama kita mencontohkan yang seperti ini. Dalam artian memberikan keterangan. Siapa yang memperbaiki karirnya, rahasia batinnya dengan Allah. Allah perbaiki alamnya. Dia dengan siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah secara batin, keikhlasannya, ketakwaannya, tawakalnya kepada Allah, takutnya kepada Allah. Allah perbaiki hubungan dia dengan sesama dia. Siapa yang takut kepada Allah, maka Allah tundukkan semua makhluknya takut kepada dia. Siapa yang tidak takut kepada Allah, nah, semua akan lancang kepada dia, berani kepada dia. Makanya kawan-kawan dalam azumullah, nah, inti dari semua itu adalah kembali kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memperbaiki diri, menjaga diri kita dengan kembali taat kepada Allah. Kemudian kita perhatikan keadaan keluarga dan anak-anak. Ya, lingkungan kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, dan orang-orang jadi tanggung jawab kita. Permasalahan-permasalahan seperti ini yang kita hadapi terkait dengan urusan anak. Semua bermula adalah dari kita. Maka kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Nanti, inilah insyaAllah Allah akan perbaiki pula hubungan kita dengan sama kita, lebih-lebih dengan anak. Jerit, yakin. Ya. Pengalaman itu guru yang terbaik, memang. Ya. Nah, antum akan dapatkan buahnya. Antum akan merasakan manisnya. Ketika kita mungkin bertobat kepada Allah dan mulai sesuatu yang baru, kita membuka hubungan dengan anak, akan terasa manis. Akan terasa beda dengan yang selama ini kita. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. InsyaAllah kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.